Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala al-Imam Abu Abdullah البخاري رحمه الله تعالى باب المساجد في البيوت باب المساجد يعني اتخاذ المساجد membangun atau menjadikan membikin masjid في البيوت di rumah atau di perumahan atau di perkampungan. Artinya barakallahu fikum, bukan suatu hal yang bid'ah seorang misalnya ketika membangun masjid atau ketika membangun rumah menghususkan salah satu ruangan untuk masjid di rumahnya, yang diistilahkan di tempat kita dengan musalla biasanya. Karena tempat kita kesannya berbeda antara masjid dengan musalla. Kalau masjid besar dipakai untuk sholat Jumat, kalau cuma untuk 5 waktu biasanya dinamakan musalla. Tetapi kalau kita kembalikan kepada hakikat syar'iyah, sama aja. Masjid artinya tempat sujud, tempat sholat. Musalla tempat sholat. Ini cuma kebiasaan kita aja yang tidak mempengaruhi hakikat barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala. Ketiga, membangun rumah menghususkan suatu ruangan untuk salat dia dan keluarganya, yakni untuk salat sunnah, bukan kemudian membuat masjid atau musalla di rumah siang dan malam 5 waktu sehari semalam salat berjamaah, yang adzan anaknya, yang qomat anaknya, yang makmum anaknya, istrinya di belakang. Ketika diingatkan, kenapa kamu gak datang sholat jamaah? Tiap hari saya sholat jamaah. Di mana? Di rumah. Ini salah. Qala wa sallal Bara ibn Azib fi masjidihi fi darihi jamaah. Dan Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu pernah sholat di kampungnya, di masjidnya, di tempat dia secara jamaah. Artinya boleh aja. Terkadang musalla atau masjid yang di rumah dipakai untuk berjamaah seperti yang kemarin kita jelaskan, sewaktu-waktu jamaah sholat sunnah atau sewaktu-waktu ada uzur jamaah di masjid karena mungkin hujan atau karena mungkin ada ancaman keamanan sehingga dia pun sholat di rumah atau di musalla yang ada di kampungnya atau di rumahnya secara berjamaah, sah aja sholatnya. Demikian juga sholatnya orang yang munfarid, orang yang sendirian di rumah, yang sahih tetap sah sholatnya, hanya saja ketinggalan atau dia meninggalkan pahala yang besar. Qala haddathana Sa'id ibn Ufair, qala haddathana Al-Layth, qala haddathani Uqailunan ibn Shihabin, qala akhbarani Mahmud ibn Rabi al-Ansariyu, anna Ijban ibn Malik, ibn Malik, kalau sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara ringkas, sekarang diriwayatkan secara lengkap. Bahwasanya Ijban ibn Malik wa huwa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimman syahida Badran min al-Ansar. Dan beliau termasuk pasukan yang ikut dalam perang Badr dari kalangan kaum Ansar, mempunyai keutamaan dan kelebihan tersendiri sahabat yang ikut perang Badr, sehingga rata-rata disebutkan ketika mereka meriwayatkan hadis, mereka menyebutkan mimman syahida Badran, sahabat yang punya keutamaan tersendiri barakallahu fikum, mereka mengikuti perang Badr. annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dia pun mengatakan, ya Rasulullah, qad ankartu basari wa ana usalli liqaumi, qad ankartu basari, secara bahasa yakni saya telah mengingkari pemandangan saya, penglihatan saya. Artinya barakallahu fikum, merasakan pemandangannya, penglihatannya sudah mulai lemah. Sehingga dia pun mengatakan ankartu basari, merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang mungkar. Barakallahu fikum, kita lihat sesuatu yang mungkar karena di luar dari yang biasa. Dia mulai merasakan pandangannya mulai lemah, penglihatannya pun mulai lemah, sementara dia mengatakan wa ana usolli liqaumi, sementara saya ini adalah imam kaumku, salat sebagai imam. Fa idza kanatil amtaru salal wadi alladhi baini wa bainahum lam astati an atiya masjidahum fa usolli bihim. Dan di saat turun hujan, salal wadi, padang pasir atau lembah yang menghalangi saya dengan kaum saya, selalu banjir dengan air dan saya enggak bisa untuk datang ke masjid mereka. Udzur, ketika turun hujan, barakallahu fikum, udzur untuk seorang diperbolehkan seorang sholat di rumah. Yang seperti ini dimanfaatkan. Wa wadittu ya Rasulullah annaka ta'tini fa tusalli fi baiti fa attakhiduhu musallan. Dan saya ingin ya Rasulullah agar engkau datang ke rumahku dan engkau salat di rumahku agar saya menjadikan tempat khusus untuk salat. Mengundang Rasulullah untuk datang ke rumahnya agar Rasulullah salat di situ dan dijadikan sebagai musalla. Qala fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'af'alu insyaallah. Kata Rasulullah, saya akan lakukan insyaallah. Rahmatnya Rasulullah terhadap kaumnya. Qala Itban fa ghada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr hina irtafa'a an-nahar. Fasta'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa adzintu lah. Maka di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama Abu Bakar. Tatkala matahari sudah mulai tinggi, beliau pun minta izin dan saya izinkan, kata Itban bin Malik. Falam yajlis, dan beliau ketika masuk rumah tidak mau duduk, hatta dakhala al-bait thumma qala aina tuhibbu an usalli min baitik. Masuk rumah beliau belum duduk, langsung tanya kepada sahibul bait, mana tempat yang engkau inginkan agar saya sholat di tempat tersebut. Qala fa asyartu lahu ila nahiyatin min al-bait. Kata Itban bin Malik, maka aku pun mengisyaratkan kepada Rasulullah kepada salah satu ruangan di rumah kami. Tabarruk. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbara. Maka Rasulullah pun berdiri dan takbir. Fakumna fasafafna fasalla rak'ataini thumma sallam. Dan kami pun, kata Itban bin Malik, berdiri saf di belakang beliau dan beliau salat dua rakaat kemudian salam. Boleh jamaah salat sunnah sewaktu-waktu atau salat wajib, tetapi ketika ada udzur seperti hujan atau yang lainnya. Qala wa habasnahu ala kharizatin khaziratin sana'naha lah. Kata Itban bin Malik, setelah Rasulullah salam, kami pun menahan beliau untuk menyantap sedikit makanan khazirah, jenis roti yang telah kami siapkan untuk beliau. Qala fathaba Sampai di sini ya ikhwan barakallahu fikum, yang berkaitan dengan bab ittikhad al-masajid fil buyut, yakni bolehnya membikin atau menghususkan satu tempat di rumah untuk sholat. Naam, karena sebagian orang menganggap bahwa ini adalah muhdats, ada yang mengatakan bahwa ini adalah bid'ah, ada yang mengatakan bahwa perkara yang seperti ini tidak pernah, tidak sepantasnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan waju'ilat liyal arda masjidan wa tahura, dijadikan bumi sebagai alat untuk bersuci dan tempat salat. Tetapi setelah kita melihat dan membaca hadis Ijban Ibnu Malik, ini jelas bahwa tidak ada masalah menghususkan tempat di rumah untuk salat, seperti yang kemarin kita jelaskan juga, misalnya apalagi kita di tempat barakallahu fikum karyawan, di tempat mungkin perusahaan yang kita punya karyawan banyak, sementara masjid jauh untuk mereka bisa menunaikan salat lima waktu, tidak ada masalah kita bikinkan tempat khusus dan kita niatkan barakallahu fikum untuk musalla lima waktu sehari semalam. Naam, artinya musalla umum. Qala fathaba fil baiti rijalun min ahli dar dhawu adadin fajtama'u. Kata Ijban Ibnu Malik, begitu mendengar, para tetangga mendengar bahwa Rasulullah ada di rumah, mereka pun berkerumun datang ke rumah dan berkumpul di rumah Ijban Ibnu Malik. Faqala qailun minhum, tiba-tiba ada yang bertanya di antara jamaah yang berkumpul tadi ini, aina Malik ibn Duhayshin au ibn Duhshun. Mereka setelah berkumpul ada salah satu yang enggak hadir, Malik ibn Duhshum atau Duhayshin. Akhirnya mereka pun curiga dan nanya, mana Malik ibn Duhshun? Faqala ba'duhum, ada yang menjawab, dzalika dzaka munafiqun la yuhibbu Allah wa rasulahu. Ada yang mengatakan bahwa dia ini adalah munafik, orang yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Su'udhan tentunya. Su'udhan. Bisa jadi ada udhur. Barangkali dia enggak dapat kabar kalau ada Rasulullah di rumah Ijban Ibn Malik. Atau barangkali dia dapat kabar cuman mempunyai kesibukan yang tidak mungkin ditunda waktu pun. Atau berbagai macam kemungkinan barakallahu fikum. Tetapi demikianlah terkadang yang namanya fitnah. Begitu cepat. Mana Malik ibn Duhshum, salah satu ada yang rocot, ada yang jawab, orang itu munafik, enggak mencintai Allah dan Rasulnya. Masa ada Rasul datang enggak hadir? Tetapi karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian rahmah terhadap umatnya, enggak mau beliau membuka pintu fitnah terhadap siapapun. Beliau berusaha untuk merahmati dan membendung fitnah dari segala arah, sehingga beliau mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqul dzalik, ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah. Kata Rasulullah, jangan kau menuduh dia munafik, jangan kau mengatakan seperti itu. Enggak tahu masalahnya, enggak tahu latar belakangnya. Bukankah engkau melihat atau engkau tahu bahwa dia mengatakan la ilaha illallah, la illallah, dan dia mencari wajah Allah dengan ucapan ini? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam, fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ila almunafiqin. Orang ini menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Saya hanya mengucapkan, saya hanya mengatakan sesuai dengan penglihatan saya, sesuai dengan pemantauan saya, bahwa saya melihat kecenderungan dia, kecondongan dia, wa nasihatah ilal munafiqin, dan dia selalu minta nasihat atau selalu duduk bermajelis dengan kaum munafiqin. Di sini berarti barakallahu fikum ya ikhwan, ada dua. Yang pertama yang tadi kita jelaskan, jangan tergesa-gesa menghukumi seorang dengan suatu hukum munafik atau bid'ah atau yang lainnya dengan sekedar barakallahu fikum kamu melihat dia terjerumus dalam suatu perbuatan, karena bisa jadi dia enggak tahu kalau itu adalah perbuatan yang salah. Yang kedua, karena dia enggak, barangkali barakallahu fikum kamu hanya sekedar melihat pas kebetulan dia lewat di situ, atau pas kebetulan barakallahu fikum berpapasan, atau pas kebetulan barakallahu fikum ngobrol ada yang perkara yang sangat penting. Apalagi di zaman kita sekarang terkadang orang membangun hukum su'udzon kepada saudaranya karena kamera. Melihat si fulan gambarnya ditempel dengan seorang wanita, gambarnya ditempel dengan si fulan, lebih enggak bisa dipercaya lagi. Yang namanya gambar dirakit gampang sekali. Kita hendaknya hati-hati barakallahu fikum karena a'radul muslimin, kehormatan seorang muslim. Yang kedua, ad-difa'an a'radil muslimin, membela kehormatan seorang muslim. Ketika ada seorang di hadapanmu menjatuhkan saudaramu, menggunjingkan dan menggibai saudaramu, kamu jangan secepat mungkin percaya barakallahu fikum. Dan ini pengalaman. Dan ini pengalaman barakallahu fikum besar yang kita ambil selama perjalanan dari awal menuntut ilmu, dan juga saya ingin menularkan dan ingin barakallahu fikum memberikan pengalaman ini kepada antum semua dan para pendengar siapa saja. Naam. Ketika kita berjalan, yang saya bisa hitung boleh dikata tiga orang mungkin, tiga dari guru saya yang semuanya guru besar di pesantren, entah di Indonesia maupun di Yaman, itu sangat berpengaruh dengan orang yang duluan mendekatinya. Majmu'ah kumpulan orang seperti ini banyak barakallahu fikum ya ikhwan. Yang namanya pondok pesantren yang santrinya ratusan orang, puluhan orang, ribuan orang. Seorang mudir, seorang ustadz, mesti dia barakallahu fikum membutuhkan orang kepercayaan. Saya ingin meluarkan pengalaman yang seperti ini, membutuhkan orang kepercayaan. Dan maklum yang namanya orang kepercayaan tentunya ada yang diadukan tentang saudaranya. Si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Saya melihat kapan, seperti yang tadi saya ceritakan, ada tiga guru yang seperti ini tadi, kapan ada yang duluan dekat, itu yang dipercaya udah. Yang tidak dekat, ya wailak, ya wailak. Kamu masuk mau mengadukan apa saja, mental semuanya, nggak bakal dengar. Karena sudah ada info dari yang akrab, yang dekat bahwa orang ini begini dan begitu. Ini tidak benar. Ini barakallahu fikum artinya bukan lagi membela kepentingan agama tetapi kepentingan pribadi. Naam. Kadang-kadang ustaz, syekh, orang ini begini, begitu. Ha, begitu. Ya, udah nanti. Awas, panggil orang itu. Kenapa kamu begini dan begitu? Saya katakan bahwa ini adalah pengalaman. Karena memang dari tiga orang guru yang saya katakan tadi ini selalu saya yang jadi sasaran empuk. Sebenarnya bukan masalah saya yang bikin masalah, tetapi secara refleks, secara otomatis barakallahu fikum, beberapa santri, beberapa ikhwan percaya gitu aja. Percaya kalau ada apa-apa, kalau ada dipanggil saya enggak mau urusan, biar orang lain aja yang urusan. Fa na'am barakallahu fikum. Ini khatar kalau masalah seperti ini. Setiap ada yang ngadu, kemudian misal kita percaya begitu aja dan kita masukkan di hati, kemudian kita jadikan barometer untuk menilai orang ini ada apa-apa karena ada pengaduan, enggak bisa. Tidak bisa barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu kadang-kadang saya sendiri afwan. Kadang ada yang mengadu orang ini begitu begini, saya kadang dingin aja. Oh gitu, insyaallah. Gitu, insyaallah, gitu aja. Tapi enggak ada reaksi. Karena intinya barakallahu fikum, kita ini manusia ya, akhi. Kita melihat kenyataan ada apa enggak? Kalau memang enggak ada kenyataan, barangkali ada masalah pribadi. Barangkali ada masalah persaingan yang memang terkadang barakallahu fikum yang namanya antar santri. Yang namanya antar santri barakallahu fikum masing-masing bersaing memanfaatkan kapan dia sudah merasa mempunyai kedudukan dekat dengan gurunya, dekat dengan ustadznya, dilibas orang yang kira-kira bisa menyainginya. Ini yang kenyataan pahit yang kita saksikan barakallahu fikum. Sehingga jangan gampang terpengaruh ketika ada masukan, ketika ada pengaduan tentang seseorang, dan secara khusus barakallahu fikum seorang muslim. Kenyataan pahit tadi ini, pokoknya kalau udah dekat percaya dengan seorang tidak bisa bergeser. Kita kadang berusaha memberikan masukan, ustaz, ya syekh, orang ini begini, saya cuma mengingatkan aja, saya kenal dia dari dulu begini. Ah, hasad. Malah kita yang dituduh hasad. Padahal kan keliru. Mestinya ketika dia memasukkan dan kita memasukkan barakallahu fikum, apa yang wajib? Yang wajib barakallahu fikum adalah dia menghakimi. Dia menghakimi, melihat dari kedua belah pihak ini kira-kira mana yang benar. Dilihat dari akhlaknya dua orang ini. Dari akhlak dua orang ini, ini orang kelihatannya akhlaknya memang hasad, ini orang akhlaknya kelihatannya memang ikhlas, baik. Dan saya, yang kedua semestinya dia nanya, bagaimana yang kamu ketahui tentang fulan? Yang saya ketahui fulan ya ustaz atau ya syekh, orang ini pernah khianat, orang ini pendengki. Sudah satu poin. Bagaimana yang kamu ketahui fulan? Yang saya ketahui fulan baik. Tanya lagi, setelah itu sudah. Nas'alullah an yastur, itu aja. Kalau memang tidak perlu barakallahu fikum dibesarkan permasalahannya, ketika dia mengadu lagi dinasihati, udah enggak usah banyak bicara. Yang penting semuanya baik, jangan sampai timbul perpecahan, timbul keributan. Nikmat dan adem dan tenang kalau seperti ini. Cuman barakallahu fikum terkadang seperti itu, Pak. Kapan kelihatan ada santri, ada ini, kadang-kadang masing-masing rebutan dekat dengan ustadznya. Dan ini hal yang enggak ada masalah, bagus. Namanya akrab dekat, bagus. Hanya saja barakallahu fikum, yaitu tadi, yang kadang-kadang memanfaatkan kedudukan kalau sudah dekat terus menggembosi dan melobi, dan memang kenyataannya barakallahu fikum pada akhirnya rusak. Pada akhirnya barakallahu fikum rusak, dan akhirnya dia sendiri yang membuat perpecahan di tengah para santrinya. Naam. Fa hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela. Ketika ada yang mengadukan di hadapannya bahwa fulan munafik, Rasulullah mengatakan, "Jangan kamu mengatakan seperti itu. Dia orang yang baik yang mengucapkan la ilaha illallah." Hanya saja yang ketiga, yang menuduh tadi ini, dia pun tidak disalahkan oleh Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya hanya mengatakan secara zahir dia duduknya dengan munafikin." Rasulullah enggak menyalahkan. Artinya bahwa ini adalah salah satu celah bahwa orang ini memang ada suatu, hanya saja enggak mau membesar-besarkan permasalahan, menutupinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Qala Ibnu Shihab, "Tsumma sa'altu Al-Husain ibn Muhammad Al-Ansari wa huwa ahadu bani Salim wa huwa min saratihim an hadis Mahmud ibn Rabi, fasaddaqahu bidzalik." Kata Rasulullah, Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah azza wa jalla an yusliha ahwalana wa an yamunna alayna bil afiyah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.